warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim atas junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan bahasan Minhajul Muslim dan kita masuk ke pasal ke-7. Pada kesempatan ini, beriman kepada Al-Qur'an Al-Karim. Seperti biasa, kita akan berikan kronologisnya terlebih dahulu. Al-Qur'an diambil dari kata-kata qara'a, yaqra'u, yang berarti membaca, sehingga menjadi Qur'an. Artinya sesuatu yang ditekankan dan dianjurkan untuk dibaca. Al-Qur'an ini dari sisi etimologi tadi membaca, dari sisi terminologinya, sisi istilahnya, ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihissalam membacanya berpahala. Al-Qur'an ini kitab pelengkap yang sebelumnya sudah kita bahas di pasal ke-6, masalah kitab-kitab selain Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab selain Al-Qur'an cukup banyak, tetapi yang wajib kita imani ada Suhuf Nabi Ibrahim, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, dan Injil Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Kitab-kitab ini turun untuk menjelaskan dan menekankan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Hanya saja Al-Qur'an ini memiliki kelebihan dibandingkan yang lainnya. Yang pertama, Al-Qur'an ini sendiri Allah Subhanahu wa taala janji untuk dijaga. Sementara kitab-kitab sebelum Al-Qur'an tidak ada jaminan dari Allah untuk dijaga. Dalam arti kata, memang Al-Qur'an ini dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dan kami benar-benar akan menjaganya. Jadi di sini jelas Al-Qur'an itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan yang kedua, Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad adalah nabi penutup. Semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus khusus untuk kaumnya. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh alam semesta, yang berarti kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kitab yang harus mencakup seluruh kebutuhan manusia dan jin. Karena memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruhnya. Seperti kitab Taurat misalnya diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wasallam untuk Bani Israel. Injil juga begitu. Beda dengan Al-Qur'an, memang untuk seluruh alam semesta. Berarti memang dia lebih lengkap. Dia lebih lengkap. Al-Qur'an kelebihan yang ketiga adalah mencakup segala sesuatu ilmu yang dibutuhkan oleh manusia, seperti ilmu alam, ilmu sejarah, ilmu perundang-undangan dan hukum, juga ilmu peperangan dan politik, ilmu ekonomi, akhlak dan adab, serta puncaknya adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala serta apa yang Allah janjikan di akhirat nanti. Jadi memang Al-Qur'an turun sangat lengkap. Kelebihan yang lain, Al-Quran juga membacanya mendapatkan 10 huruf pahala. Setiap hurufnya 10 pahala. Al-Quran ini berfungsi pertama sebagai petunjuk. Fungsi pertamanya adalah sebagai petunjuk. Sebagaimana Allah berfirman, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Juga Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang beriman, petunjuk bagi manusia. Fungsi yang kedua, Al-Quran sebagai obat. Sebagai obat. Sebagaimana Allah mengatakan, syifa linnas, obat untuk manusia. Obat ini macam-macam, bisa berobat untuk sihir yang paling nyata kelihatan ya. Kalau orang kena sihir, kemudian dibacain ayat Al-Quran, itu spontan, spontan bereaksi. Pasti jinnya kepanasan. Sihir-sihirnya bisa batal. Juga digunakan misalnya sebagian ayat-ayatnya untuk berobat secara umum. Seperti sebagian ayat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca pada saat kena racun misalnya. Bisa. Pernah ada seorang kepala suku di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kena racun, kena bisanya ular. Kemudian beberapa orang sahabat sempat mampir ke pemukiman mereka. Awalnya mereka menolak untuk menjamu para sahabat ini. Ternyata dengan hikmah Allah, malam itu raja mereka, kepala suku mereka disengat kena bisa. Akhirnya mau diobatin, mereka enggak punya obat. Sampai salah seorang antara mereka mengatakan, coba tanya kaum itu, para sahabat maksudnya, yang ada, yang coba tinggal di sekitar pemukiman mereka tapi di luar gitu. Tadinya enggak mau dijamu. Dengan cara menjamu mereka, maka salah satu sahabat mengatakan, saya siap mengobatinya, tapi dengan syarat kami bisa dijamu malam ini. Maka disetujuilah, sahabat ini datang kemudian membacakan surah Al-Fatihah ke tempat lukanya. Dan akhirnya sembuh. Dan akhirnya kepala suku itu sembuh. Al-Quran juga tentu bisa menjadi obat penenang hati. Pada saat dibaca, hati seseorang akan mendapatkan ketenangan. Sebagaimana umumnya Allah SWT mengatakan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, tidakkah dengan zikir kepada Allah, dan puncak zikir adalah membaca Al-Quran. Baik, mari kita baca sama-sama apa yang telah Imam Syekh Abu Bakar Jazair tuliskan di sini. Beriman pada Al-Quran Al-Karim. Al-Karim itu maksudnya mulia ya. Seorang muslim beriman pada bahwa kitab suci Al-Quran adalah kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Dia Allah turunkan kepada manusia terbaik, rasul pilihannya, nabi yang paling mulia yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah menurunkan kitab-kitab sucinya kepada rasul-rasul sebelumnya, dan beriman bahwasanya dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, Allah menghapus seluruh hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab suci samawi sebelumnya. Di sini dengan datangnya Al-Quran, berarti Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Nabi Ibrahim tidak berlaku lagi. Sebagaimana pula Allah telah menutup seluruh kerasulan dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Muslim juga beriman bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci yang mencakup seluruh ajaran-ajaran ilahi, di mana Allah yang menurunkannya telah memberikan jaminan kebahagiaan dunia akhirat bagi siapa saja yang beriman dan mengamalkannya, dan memberikan ancaman kepada siapa saja yang berpaling darinya dan tidak mengamalkannya dengan ancaman kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Ini bisa dilihat, perhatikan di footnote ya. Demikian Allah menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, famanittaba'a hudaya fala yadhill. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat. Maksudnya mengikuti Al-Quran yang ada di dalam, atau yang berisikan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beriman bahwa Al-Quran adalah kitab suci, satu-satunya yang telah dijamin oleh Allah bebas dari kekurangan dan tambahan, selamat dari perubahan, dan telah dijamin keabadiannya hingga kelak diangkat pada akhir kehidupan ini. Iman yang demikian itu didasari dalil-dalil nakli dan akli. Seperti biasa beliau selalu sebutkan, dalil secara wahyu, nakli, dan dalil secara akal manusia atau akli. Berikut ini dalil-dalil nakli dari wahyu. Berita yang pertama, berita dari Allah mengenai hal itu dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surah Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Qur'an, kepada hamba-Nya agar ia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Jadi ini menjelaskan memang betul-betul Al-Quran turun dari Allah, dan dia digunakan untuk memberikan peringatan kepada seluruh alam. Jadi bukan hanya untuk kaum Arab saja. Sebagaimana ada sebagian orientalis mengatakan Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab, berarti untuk orang Arab saja. Tidak benar, untuk seluruh manusia. Ini dibantah dengan surah Al-Furqan ayat 1. Kemudian dalil kedua, surah Yusuf ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelumnya wahai Muhammad, ya, sebelum kami menurunkan wahyu ini, adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahuinya. Ini kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi subhanallah, kisah Nabi Yusuf itu dijamin oleh Allah, setiap kali kita baca ada saja selalu kenikmatan dalam mengikutinya, ya. Ini juga membuktikan bahwasanya benar Al-Quran turun dari Allah dan penuh dengan pelajaran, kisah-kisah sejarah ya, dari yang saya bilang. Kemudian dalil yang ketiga, surah An-Nisa 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil kha'inina khasima. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Jadi di sini Al-Quran disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk berhukum, mengadili manusia dengan Al-Quran. Dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Al-Quran disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta alam semesta ini, untuk dijadikan sumber pengadilan manusia. Jadi bukan cuma orang Islam, Makanya keliru sekali kalau ada orang Islam tidak mau berhukum dengan Al-Quran, sementara surah An-Nisa ayat 105 ini menjelaskan Nabi SAW diturunkan kepadanya Al-Quran untuk mengadili manusia, semuanya tidak terkecuali. Kemudian surah Al-Ma'idah ayat 15 dan 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijukum minadh dhulumati ilan nuri bi'idzni rabb bi'idznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Hai ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang jelas-jelas faham, tahu ada Tuhan Allah, tahu ada kitab pernah turun, Allah panggil mereka, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kalian atau kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan. Jadi ternyata Taurat dan Injil karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjamin keasliannya, terjaganya, kecuali mereka sendiri menjaganya, maka membuat banyak sekali ayat-ayat yang dihapus. Orang-orang Yahudi itu, mereka tidak murnikan Taurat. Apa yang mereka cocok diambil, yang tidak cocok disembunyikan. Makanya pernah orang-orang Yahudi datang kepada Nabi SAW, pendeta-pendetanya, lalu berkata, wahai Muhammad, tunjukkanlah kepada kami menurut kitab yang turun kepadamu Al-Quran, diapakan orang kalau berzina, kalau sudah menikah. Lalu Nabi SAW mengatakan, sebagaimana turun di kitab kalian, dirajam. Lalu mereka bilang, kami enggak temukan. Lalu Abdullah bin Salam, salah satu pendeta Yahudi yang masuk Islam, mengatakan, ya Rasulullah, mereka telah bohong. Ada dalam Taurat, di surah ini, di ayat ini. Tunjukkan, mereka sembunyikan rupanya. Waktu dibuka, orang Yahudi karena kepepet, dibuka Taurat, ditemukan ayatnya. Yang sedang membaca ayat itu, pendetanya, jarinya dia nutupin kata-kata rajam. Jadi dia baca, diloncati rajam itu. Maka Abdullah bin Salam datang mengangkat jarinya dia, lalu mengatakan, ini kamu gak baca. Sampai seperti tingkat itu, orang-orang Yahudi menyembunyikan ayat-ayat Allah. Makanya Allah mengatakan, telah datang Rasul kami ini, Muhammad, membawa kitab Al-Quran, ya, menjelaskan kepada kalian isi Alkitab yang kalian sembunyikan. Ada, tapi kalian sengaja gak mau. Contoh Injil, Injil itu sampai sekarang kan ada revisi Injil setiap tahun di Vatikan. Tiap tahun direvisi sesuai dengan maunya pendeta-pendeta itu. Mana bisa ada kitabnya Allah direvisi? Allah turunin jelas, abadi, enggak direvisi, diperbaikin sesuai dengan maunya. Bahkan sampai tingkat raja-raja mereka kalau mau sesuatu tinggal datang konsultasi saja. Nanti dimasukin apa yang dia mau supaya menjadi hukum. Ini bahaya sekali nih. Lalu dikatakan oleh Allah, dan banyak pula yang dibiarkannya. Maksudnya banyak dibiarkan ini dihapus. Seperti kasus di zaman Nabi Musa alaihissalam, kalau ada orang yang berbuat dosa, hukumnya bunuh diri kalau mau taubat. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan, faqtulu anfusakum. Kalau seandainya ada orang-orang Bani Israel berbuat dosa, datang kepada Nabi Musa, Nabi Musa bilang, bunuh diri kalian. Jadi kalau orang habis berzina, mau tobat, bunuh diri. Itu hukum Taurat begitu, sebelum kita. Dengan maka datang Al-Quran menjelaskan, menghapuskan itu, gak perlu bunuh diri. Cukup dengan taubat nasuha. Tinggalkan, sesali, dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Udah selesai. Jadi banyak yang dibiarkan, maksudnya dihapus ya. Sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah. Jadi Al-Quran ini diberikan istilah cahaya yang sangat terang, dan kitab yang menerangkan. Jadi dia cahaya dan sekaligus menerangkan. Dan dengan kitab itulah Al-Quran, Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Jadi ibu-ibu jangan ragu nih, membaca Al-Quran, mengikuti penuhnya pasti selamat. Jaminan dari Allah. Pasti dengan mengikuti Al-Quran, keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya. Maksudnya dari kebodohan, dari ketidaktahuan, menyembah syaitan, menyembah pohon, pada menyembah Allah, dan akhirnya mengenal kalau ada Tuhannya atau Tuhan mereka Allah, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Setelah itu dituntun, bukan Allah cuma bilang ada Tuhan, saya Allah, tidak, Allah tunjukkan ini yang halal, ini yang boleh, kerjakanlah, ini janji saya, ini yang haram, ini yang makruh, enggak boleh, jauhi, nanti kalau dikerjain masuk neraka, dapat dosa, masuk neraka. Dijelasin, ditunjukkan jalan yang lurus. Termasuk dalam masalah ruqyah yang pernah atau sering kita dengar atau kita singgung, selain ruqyah yang pernah saya ajarkan ke ibu-ibu sekalian, meniupkan ayat-ayat Quran ke telapak tangan lalu diusapin, itu kalau misal ada keluarganya ibu yang memang dikena sihir, ajarin ruqyah mandiri itu, diruqyah sama dia, ditiupin ke telapak tangannya ayat-ayat dasar Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, diusapin ke badannya dengan niat langsung saja, niat membentengi diri dan menghancurkan sekaligus sihir-sihir dan setan-setan. Nanti akan terasa kan anggota tubuhnya mana yang sakit, kan pernah kita praktek ya di sini, ya akhirnya ada yang muntah dan seterusnya. Nah itu kalau ada, bisa dengan trik ruqyah yang lain ditambah lagi, misal asal ini orang yang kena sihir ya, karena dia lagi terzalimi, suruh tutup matanya, bacain ayat ruqyah lalu tiupkan ke badannya ayat ruqyah itu, kemudian bilang sama dia, minta kepada Allah, ya Allah berikan hamba cahaya yang sangat terang melalui ayat-ayatmu yang mulia ini, gitu kan? Siapa pelaku sihir ini, penyihirnya, setan-setannya dan buhul-buhulnya. Pengalaman terjadi, subhanallah, dia lihat tuh, terlintas di dia, asal dia yang sedang kena sihir ya, terlintas di dia itu, oh buhul ada di kepala saya, rantai, ada paku di kepala saya. Ini kan. Saya kemarin ada orang yang kerja di rumah saya, baru mungkin sekitar sebulan, belum sebulan kerja di rumah saya. Ternyata mbak ini belajar ilmu tenaga dalam lah sebelumnya, jurus macan lah, apalah, macam-macam. Dan kemudian ternyata hidupnya sebelumnya masya Allah, ya kehidupan yang luar biasa gitu. Pacaran sama ini putus, pacaran sama ini putus, macam-macam. Setelah dia ungkapin sama istri saya, ternyata memang dia selalu gelisah, bahkan dia sering kali melihat makhluk-makhluk, lihat setan. Saya panggil, kemudian saya ruqyah dia. Bacain ayat ruqyah, memang begitu saya bacain, baru baca Al-Fatihah. Baru saya baca Al-Fatihah, sudah ngeraung. Oh. Belum baca ayat kursi, saya lanjutin baca, terus geletak dia jatuh. Nyakar-nyakar kasur gitu. Terus akhirnya, saya gunakan metode ruqyah yang kedua. Setelah hari itu saya bacain beberapa ayat, terus dia meraung, tanya dia pingsan. Saya suruh bangun, suruh sholat, mulai malam ini kamu harus belajar, gak boleh dengar musik lagi, kamu dengar Al-Quran. Hanya alhamdulillah di kamar dia di atas, dia mulai dengar Al-Quran. Saya subuh kalau masuk ke dapur, kamar dia di atas dapur, saya dengar dia sudah baca dengar Al-Quran dari HP-nya gitu. Yang sebelumnya dengar musik terus gitu kan. Jadi kalau lagi nyuci itu musik yang diputar sama dia. Alhamdulillah diganti, ada hikmahnya. Mulai dia dengar Al-Quran, karena dia lihat sendiri bagaimana reaksinya Al-Quran yang baru dibaca. Dan ini ayat yang semua anak kecil hafal. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas yang selama ini kita anggap seperti biasa saja. Padahal ini luar biasa cahayanya. Baru kemarin saya panggil dia duduk, sama ada istri saya juga, ada juga murid saya yang sama istrinya tinggal di rumah. Saya panggil semua, kita lihat sekarang bagaimana luar biasanya ayat Allah nih. Saya bilang, saya bacain ayat ruqyah, beberapa ayat saja. Kemudian saya bilang, kamu tutup mata kamu, minta kepada Allah petunjuk. Supaya Allah tunjukkan kamu di mana buhulnya. Subhanallah, reaksinya langsung. Dia tutup mata, dia bilang, Ustaz saya lihat di kaki saya ada kain kafan terikat. Nah biasanya penyihir-penyihir ini mengikat orang yang kena sihir, dengan hal-hal yang gaib, kita gak bisa lihat dengan kasat mata. Jadi misalnya dia tancapkan paku ke badan kita sebagai buhul, kita gak lihat, tapi selalu sakit kepala terus gitu, selalu pusing, selalu sumpek, atau kita selalu ketakutan karena dililit-lilit, ditaruh apa foto kita di manalah ya, di dalam apa namanya, di sekitar kuburan, kemudian dimantra-mantrain, seperti itulah. Dan subhanallah, saya juga tidak tahu, saya cuma bilang kamu minta kepada Allah diberikan petunjuk agar kamu bisa hancurkan buhul itu, ucapin ini, ya Allah tunjukkan kepada saya dengan cahayamu yang sangat terang agar aku bisa menghancurkan buhul ini. Terus saya bilang sama dia, apa yang Allah lihat, apa yang Allah kasih kamu untuk menghancurkan? Dia bilang pedang Ustaz. Dia, saya nggak tahu apa-apa. Dia sendiri bilang, saya dikasih pedang, tangan saya ada pedang. Coba kamu rusak, hancurin tuh yang ngikat kaki kamu. Terus dihancurin sama dia. Sudah Pak Ustaz. Coba lihat lagi, minta kepada Allah di badan kamu di mana lagi buhulnya? Oh, di kepala saya ada paku. Minta kepada Allah petunjuk supaya kamu bisa keluarin. Apa yang kamu dikasih? Saya dikasih jepitan. Ada kayak jepitan gitu. Baik, kamu gunakan, cabut tuh. Minta kepada Allah dimudahin, dicabut sama dia. Jalan dia ya, saya tidak tahu, dia sendiri. Sudah selesai, sudah. Baik, minta kepada Allah supaya kamu dilihatkan lagi kalau masih ada buhul, ada penyihir, ada orang yang menyihir kamu, setan yang ngikutin kamu. Dia tiba-tiba, saya lihat sebuah rumah Ustaz. Baik, rumah apa yang Allah perlihatkan kepada kamu? Sebuah rumah. Rumah itu di dalamnya ada sebuah peti. Baik, minta kepada Allah petunjuk siapa pelakunya. Terus dia bilang, oh, majikan saya dulu. Dia ngomong gitu. Jadi ternyata dia pernah kerja di Bogor, bahasanya gitu. Majikan kamu dia di Bogor, orang Chinese rupanya, orang non muslim ya. Dia kerja di situ, ternyata tetangganya ini merasa saingan, sama-sama usaha. Jadi pembantunya lah yang dijadikan sebagai korban. Baik, kamu minta kepada Allah. Ini seperti acara live. Saya sendiri gak tahu, saya cuma bilang kamu pokoknya minta kepada Allah. Hanya bahasanya minta kepada Allah, gak boleh minta kepada yang lain. Minta kepada Allah. Terus minta kepada Allah agar diperlihatkan ada apa di kotak itu, dibuka. Dia bilang, di dalamnya ada sekantong darah. Di sebelahnya ada foto saya. Dia sendiri yang ngomong nih. Baik, kamu minta kepada Allah. Ya Allah, minta kepada Allah agar diberikan jalan keluar untuk menghancurkan buhul ini. Terus tiba-tiba dia bilang, saya lihat sebuah danau. Baik, kamu ambil darah itu, kamu alirkan di situ. Sudah dialirkan sama dia. Terus saya bilang, kamu ambil foto kamu, bisa kamu ambil? Bisa. Rusak. Gak bisa Pak Ustaz, dirobek. Minta sama Allah petunjuk, diapakan foto kamu? Apa yang kamu lihat? Ada api di tangan saya. Bakar foto itu. Terbakar gitu. Jadi seperti itu. Saya tuntun begitu saja. Gitu kan? Jadi itu terus berlalu, terus berlalu. Dia sampai ungkapin ada tulang, saya lihat. Di mana? Di belakang rumah saya. Siapa yang taruh? Tetangga. Terus saja. Jadi semua masalah dia itu, yang masalah-masalah bohong sama sihir ini, terungkap dengan cara berdoa kepada Allah dan membacakan ayat ruqyah. Terungkap semua. Dan dia bisa menghancurkan dengan cara itu. Jadi ternyata selama ini ada juga orang yang meruqyah, kalau ada sesuatu yang ditanam-tanam di rumahnya kan dibongkar. Ada yang membongkar rumah. Ini gak usah dibongkar, gak perlu. Berdoa sama Allah, minta agar Allah perlihatkan buhul itu. Kemudian dikeluarkan dengan caranya Allah. Dan bukan cuma itu ternyata, jadi syaitan yang selama ini misalnya menakut-nakuti dia, minta kepada Allah diperlihatkan. Sudah lihat, minta Allah agar diikat. Sudah terikat, sudah minta Allah bakar. Udah, tiba-tiba dia bilang sudah terbakar Pak Ustaz. Begitu. Jadi subhanallah, sesuatu yang tidak masuk di akal kita. Tapi begitulah caranya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk dengan ayat-ayatnya. Dengan ayat-ayatnya, dan itu yang paling nyata. Itu yang paling nyata. Tapi ini jangan sampai salah dalam memahaminya dan salah dalam menggunakannya ya. Karena orang-orang menggunakan sihir pun hampir sama metodenya. Gitu kan? Orang sihir itu kan mengajak bicara, tapi kesannya dia bisa lihat kan. Kalau ini enggak, memang kita enggak tahu apa-apa, kita cuma bilang kamu bilang sama Allah, minta sama Allah. Dilihat sama dia. Ada banyak sekali yang terjadi pada saat itu yang terus saja dia seperti Allah mudahkan dia untuk lepas. Subhanallah, setelah selesai ruqyah itu wajahnya langsung berubah. Tadinya dia agak gelap gitu ya, tiba-tiba kayak cerah, ya. Udah cerah alhamdulillah, sudah lebih ceria dari sebelumnya. Dan banyak hal lah yang seperti itu ya, yang kurang lebih. Jadi ayat Al-Quran itu luar biasa memang, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian dikatakan surah Thaha 123-124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah. Dari mana petunjuknya? Al-Qur'an. Karena sunnah Nabi SAW jabaran dari Al-Qur'an kan, induknya Al-Qur'an. Niscaya ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, Al-Qur'an mengingatkan, ditinggalkan, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Artinya dia tidak bisa melihat apa-apa. Tentu ini lanjutan ayat Thaha 125 itu, kalau kita buka Quran, orang itu akan bilang nanti, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa engkau membangkitkanku dalam keadaan buta, sebelumnya aku melihat. Allah mengatakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Karena dulu datang ayat-ayatku kepadamu, kamu lupakan, maka hari ini pun kamu terlupakan. Ya, jadi itu sampai ayat 126 ya. Tapi ini di sini dijadikan saksi, cukup petunjuk. Siapa yang ikuti petunjuk Al-Qur'an, dia akan selamat dan tidak akan sesat, tidak akan celaka, jaminan. Surah Fussilat ayat 41 sampai 42. Dalil selanjutnya, Allah SWT berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innahu lakitabun aziz. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid. Sesungguhnya Al-Quran adalah kitab yang mulia, bukan karangan seorang profesor, kitab turun dari Allah pencipta segala sesuatunya. Kitab yang mulia, yang tidak datang kepadanya Al-Quran kebatilan. Tidak bisa ada orang yang mau rusak Al-Quran, tidak bisa. Memasukkan sesuatu yang sifatnya batil, tidak bisa. Baik dari depan maupun dari belakangnya. Ini istilah yang dipakai dalam bahasa Arab. Kalau orang mengatakan dari depan dan dari belakang, artinya diterlindungi. Yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Kemudian surah Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tadi yang kita sebutkan ini, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi Al-Qur'an yang kita baca sekarang ini, apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berkurang, tidak bertambah. Yang dibaca oleh para sahabat, para tabi'in, tabi' tabi'in sampai hari kiamat, Allah jamin terjaga. Ini yang pertama, dalil naqli, berita dari Allah tentang Al-Quran memang turun darinya dan benar-benar menjadi petunjuk. Yang kedua, berita dari Rasulullah SAW, penerima wahyu yang terima Al-Quran itu, sebagaimana sabda-sabda beliau sebagai berikut. Yang pertama, beliau mengatakan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dengan hadis yang hasan, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah aku benar-benar dikaruniai kitab Al-Qur'an dan yang serupa dengannya bersamanya. Maksudnya sunnah yang merincikan Al-Qur'an itu. Kemudian hadis yang kedua, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dengan hadis hasan dan disahihkan dan diriwayatkan juga Imam Bukhari dengan hadis yang sahih. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Saking mulianya Al-Qur'an sampai-sampai Allah menjanjikan manusia yang terbaik di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu manusia yang terbaik. Saking mulianya kitab ini. Bacaannya kah, hafalannya kah, ilmu yang terkandung di dalamnya kah, semuanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an bacaannya, hafalannya, ilmu-ilmu ada dalamnya, dan orang-orang dan orang yang mengajarkannya. Setelah punya, diajarin. Kemudian kita dibolehkan hasud. Hasud ini merasa iri, tapi positif ya. Namanya ghibtah. Pernah saya jelaskan ya. Ada hasud yang haram, ada hasud yang dibolehkan, tapi hasud ini diistilahkan ghibtah. Hasud yang haram itu kalau kita berharap, kita cemburu dengan seseorang karena memiliki kelebihan, dan kita berharap nikmat itu hilang darinya. Itu yang haram. Sementara ghibtah adalah kita cemburu pada seseorang karena punya kelebihan, tapi tidak berharap nikmat itu hilang. Malah kita berdoa agar Allah mempertahankan nikmat itu untuknya, dan boleh kita minta kepada Allah diberikan kelebihan, lebih daripada dia atau sama dengan dia, boleh. Nah, yang paling orang-orang yang paling utama yang kita diminta sama Allah disuruh iri. Tapi iri yang ghibtah ya, tidak berharap nikmat itu hilang. Ada dua orang. Kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim, la hasada illa fitnatayn. Tidak boleh iri kecuali dalam dua keadaan atau dua perkara. Rajulun atahu Allahul Qur'ana fa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang paling pertama yang harus yang kita iri ya. Seseorang yang Allah karuniai Al-Qur'an lalu dia sibuk membacanya di waktu siang, waktu malam dan siang hari. Ini orang yang pantas kita cemburu. Setiap ada kesempatan antara jeda pengajian ke pengajian, baca Qur'an. Di mobil dengar Qur'an. Tiba di rumah habis sholat, selalu longin baca setengah lembar Qur'an. Ada kesempatan baca Qur'an, terus Al-Qur'an. Ini yang wajar kita cemburuin. Terus aja dibaca setiap hari itu gak pernah gak lewat gak baca Al-Qur'an. Yang kedua, seseorang yang dikaruniai harta kekayaan lalu ia sibuk menginfakkan hartanya malam dan siang hari. Perlu kita tahu ibu-ibu sekalian, bersedekah berinfak itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama yang biasa saja, itu adalah seseorang yang bersedekah menjalankan sesuatu yang diwajibkan padanya atau sesuatu yang datang kepadanya. Misal zakat mal, kan wajib ya, mau tidak mau dikeluarin sama dia. Kemudian masuk di dalamnya juga orang yang datang kepadanya. Misal ada celengan masjid lagi lewat, ada orang miskin yang kebetulan minta, lalu kita kasih. Ini ulama mengatakan standar. Ada sedekah yang di atasnya itu, sedekah yang dikeluarkan dengan cara memprogramkannya, sengaja mencari kantong yang untuk diberikan sedekah. Cari fakir miskin, cari apa yang mau dicetak buku Al-Quran kah, perbaiki masjid kah, apa saja yang kita sengaja cari. Memang tidak kebetulan datang. Nah, inilah yang dimaksud dalam hadis ini. Orang yang sibuk terus mencari bagaimana caranya supaya hartanya bisa diinfakin siang dan malam, terus. Ada programnya. Makanya kan lihat setiap saya datang, ini program baru ibu-ibu. Ini program baru. Supaya coba biasakan diri punya program. Bukan karena kebetulan, gitu kan? Bukan karena kewajiban. Jadi ibu sengaja keluar nyari orang miskin, nyariin, jadwalin buat itu. Ingat waktu itu hari banjir Jakarta, lalu saya bilang kan, ayo ibu-ibu banjir kesempatan, ayo. Nah itu kita sengaja cari, ada kejadian langsung. Kemarin yang saya bahasakan di Jawa Tengah bu, ada masjid lagi butuh, itu memang kita tidak programin tuh. Jadi kita cari dia kan, kasih ke sana berapapun yang kita bisa. Atau mungkin ibu tahu sendiri dalam hidupnya ibu, mungkin ada keluarga yang butuh, pembantu yang butuh, kerabatnya dia sakit, apa sajalah, masjid dekat rumah, semuanya bisa kita lakukan. Keluar Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu setiap hari mencari orang yang mesti dikasih. Itu beda dengan yang kebetulan dia ketemu, lain lagi. Emang sengaja dia keluar mencari orang yang butuh bantuan. Nah, ini orang yang wajar kalau kita iri. Kok bisa dia lakukan itu? Kemudian dalil setelahnya riwayat Abu Ya'la Dan ini juga disebutkan oleh Imam Bukhari, ya, dengan sanad yang sahih, dengan hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, ma minal anbiya'i nabiyyun illa waqad u'tiya minal ayati ma mithluhu amana 'alaihi al-bashar wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aktharahum tabi'an yawmal qiyamah. Tidak ada seorang nabi pun melainkan telah diberikan ayat-ayat atau mukjizat yang semisalnya dengan mukjizat nabi sebelumnya yang dengannya manusia akan beriman. Dan sesungguhnya yang dikaruniakan kepadaku ini benar-benar wahyu yang diwahyukan Allah kepadaku, maka aku berharap menjadi nabi yang terbanyak pengikutnya pada hari kiamat. Di sini kata-kata aku berharap, ulama hadis mengatakan adalah Nabi SAW sebenarnya memastikan, karena itu janji dari Allah, dengan turunnya Al-Quran kepada Muhammad, kau akan menjadi orang yang paling banyak pengikut hari kiamat. Tapi menggunakan fa'arju, ini tanda ya kerendahan beliau sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Gitu kan, mengatakan dan saya sangat berharap Allah memberikan itu. Hadis ini menjelaskan bahwasanya memang Al-Quran adalah wahyu. Kemudian hadis yang setelahnya yang luar biasa, ibu-ibu sekalian, adalah sabda Nabi SAW, "Lau kana Musa aw Isa hayyan ma wasi'ahu illa taba'i." Ya. Di sini ada nunnya ya. Di terakhir setelah ain. Illa taba'ani. Iya, ittiba'i, illa ittiba'i. Ya, illa tiba'i, betul, maaf, saya yang keliru tadi. Lau kana Musa, tidak usah ditambah nun. Lau kana Musa au Isa hayyan ma wasya'u illa tiba'i. Ya, ini yang benar. Maaf, tadi saya yang keliru. Kalau sekiranya Nabi Musa dan Nabi Isa masih hidup, niscaya tidak ada pilihan lain baginya, kecuali tidak ada pilihan lain bagi mereka berdua, kecuali mengikuti aku. Kecuali mengikuti aku. Yang ketiga, berimannya miliaran manusia dari kalangan muslimin bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab suci dari Allah dan merupakan wahyu yang telah dia wahyukan kepada Rasulnya Muhammad SAW. Dan i'tikad keyakinan, ya, i'tikad itu keyakinan, i'tikad mereka yang sangat kokoh dalam hal itu yang disertai dengan selalu membacanya, menghafalnya dan mengamalkan ajaran dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Sekarang kita masuk ke dalil-dalil akli, dalil akal. Yang pertama, Al-Quran mencakup berbagai ilmu pengetahuan yang akan disebutkan di bawah ini. Padahal Nabi yang memberi Al-Quran, yang menerima Al-Quran ini adalah seorang yang buta huruf, tidak dapat membaca ataupun menulis sama sekali. Itulah Nabi Muhammad SAW kan, sifatnya Nabiil Ummi. Dan beliau belum pernah berjumpa dengan seorang ahli baca tulis atau memasuki suatu sekolahan. Ilmu-ilmu di dalam Al-Quran yang dicakupnya meliputi ilmu alam, ilmu sejarah, ilmu perundang-undangan dan hukum, ilmu peperangan dan politik. Belum lagi yang saya tambahkan tadi, ada ilmu ekonomi, ada bersosial, adab dan akhlak, dengan ilmu tentang pengenalan siapa itu Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi ilmu kedokteran, obat-obatan, itu kan yang Allah sebutkan masalah lebah di dalamnya, di perutnya ada madu yang menjadi obat, gitu kan. Cakupan Al-Quran Karim terhadap berbagai ilmu itu merupakan bukti yang sangat kuat bahwa Al-Quran adalah firman Allah SWT dan wahyu darinya. Sebab akal menolak kalau ilmu-ilmu seperti itu bersumber dari seorang buta huruf yang tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis sama sekali, gitu kan. Artinya secara akal, ibu-ibu sekalian, tidak mungkin Al-Quran yang selengkap sekarang kita lihat ini itu kalau bukan wahyu. Karena Nabi Muhammad SAW yang menerima memang buta huruf. Kok bisa sampai selengkap itu? Berarti benar dia wahyu, itu secara akal. Jadi tidak mungkin ada, bisa enggak masuk akal enggak ada orang buta huruf kemudian menulis buku penuh dengan semua ilmu-ilmu ini? Enggak mungkin ya. Ada orang buta huruf enggak bisa baca, enggak bisa nulis, tiba-tiba bisa punya buku ya, yang semua berisi yang lengkap. Yang kedua, Allah yang menurunkan Al-Quran menantang segenap manusia dan jin untuk mendatangkan hal yang serupa dengan Al-Quran dengan firman-Nya. Jadi di sini Allah SWT menantang akal manusia. Ayo, kalau memang kalian benar atau kalian memungkiri ini bukan dari Tuhan Allah, maka coba datangkan nih apa yang Allah bilang. Kita lihat di sini di dalam firman Allah surah Al-Isra ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah hai Muhammad kepada semuanya jin dan manusia, sungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Maksudnya walaupun mereka saling bantu-membantu, tidak bisa. Jangankan kita ya, orang-orang Arab di zaman jahiliyah dulu itu terkenal pintar menyusun syair-syair, tapi mereka semua tidak bisa mendatangkan satu ayat saja yang seperti Al-Quran, tidak bisa. Dan Allah SWT juga telah menantang para pujangga dan sastrawan Arab untuk membuat 10 surah saja yang serupa dengan surah-surah Al-Quran, bahkan dengan satu surah saja, namun mereka tidak berdaya dan tidak mampu melakukannya. Semua ini adalah bukti dan dalil yang sangat kuat yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah SWT, bukan ucapan manusia sedikit pun juga. Yang ketiga, dalil akalnya, Al-Quran meliputi berbagai berita gaib, masalah-masalah yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi, yang sebagian dari berita itu terjadi sebagaimana diberitakan secara utuh, tidak lebih ataupun kurang. Kisah tentang nabi-nabi sebelum kita, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Yusuf, gitu kan? Allah ceritakan semua lengkap. Dan pada saat disampaikan kepada ahli kitab pun, ahli kitab yang sudah turun sebelum Quran itu, seperti Yahudi, Nasara, mereka tahu kisah itu. Mereka tahu kisah tentang Ashabul Kahfi, ada dalam Al-Quran dan itu ada dalam kitab-kitab mereka. Dan itu secara akal, berarti info sebelumnya, info yang akan terjadi diberitakan dalam Al-Quran tentang masalah matinya manusia. Itu kan proses kematian kan? Banyak ayat Al-Quran menceritakan tentang bagaimana pada saat malaikat mencabut ruhnya orang-orang kafir, ada proses kematian terjadi. Semua jiwa pasti akan mati, tidak ditelambatkan saat dan tidak dimajukan sesaat. Kemudian keadaan alam barzah, keadaan alam barzah. Kemudian keadaan nanti hisab hari kiamat, keadaan surga dan neraka yang akan disaksikan semuanya. Sebagaimana informasi tentang sesuatu yang sebelumnya benar, maka informasi yang setelahnya juga nanti setelah kita lalui itu juga benar. Yang sedang terjadi kehidupan kita sehari-hari. Sekarang Bapak Ibu dari mana tahu, bisa tahu misalnya kasus ini boleh ini tidak boleh dari makanan, sehingga kita menikmatin yang kita kenal dalam agama kita halal dan haram. Dari mana kita tahu pakaian boleh dan pakaian tidak boleh? Dari mana kita tahu pergaulan boleh, pergaulan tidak boleh? Dari mana kita tahu program pada saat jam sekian sholat, kemudian dengan tata cara sholatnya, tata cara bacaannya? Semua petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, beranjak dari Al-Qur'an lalu dirincikan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Yang ketiga, kalaulah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab suci lain kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti kitab Taurat kepada Musa alaihi salam dan Injil kepada Isa alaihi salam, maka tidak dapat diingkari kalau Al-Qur'an juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kitab-kitab sebelumnya. Sekarang kan pengikut manusia ini ya, yang paling banyak yang beriman sama Allah 7,3 miliar ya Bu sekalian, itu 6 miliar lebih semua orang beriman sama Allah tuh. Tahu ya, Yahudi, Nasara dan Muslim. Sisanya saja orang yang tidak beriman sama Allah. Sekian persen kecil gitu. Kecil sekali orang yang tidak beriman sama Allah. Berarti itu sudah akal sehat gitu loh. Harusnya kita berpikir bahwasanya memang betul Allah ada dan betul kitab-kitab ini turun. Dan sebagaimana ada Taurat dan Injil, berarti ada Al-Quran, wajar sekali. Apalagi Al-Quran menjelaskan apa yang dijelaskan di dalam Taurat dan Injil juga melengkapkannya. Sebagaimana ayat tadi sudah kita sebutkan ya. Kemudian yang kelima, berbagai pemberitaan yang diberitakannya telah diteliti dan dipelajari dan hasilnya pun benar-benar sesuai dengan apa yang telah dia beritakan. Bahkan berbagai berita yang disampaikan pun telah diteliti dan dipelajari dan hasilnya sama dengan yang diceritakan. Hukum-hukum, ajaran-ajaran dan perundang-undangannya telah diuji cobakan sehingga mewujudkan segala sesuatu yang diinginkan berupa keamanan, keperkasaan dan kemuliaan suatu negara serta menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan sebagaimana telah dicatat oleh sejarah para khulafaur rasyidin. Kita lihat di situ footnote nomor, kalau buku saya 35, kalau buku yang besar saya enggak tahu. Sebagai contoh nyata adalah apa yang terjadi pada kerajaan Arab Saudi di mana sebelumnya tidak ada keamanan di tanah Hijaz. Jadi pada saat itu terjadi kekacauan ya. Kekacauan merebak di mana-mana, perampasan dan perampokan menyebar di mana-mana sehingga orang yang pergi haji tidak merasa keamanan atas diri dan harta kekayaannya. Namun ketika dimaklumkan berdirinya sebuah negara yang berdasarkan Al-Qur'an, maka ketentraman dan keamanan pun meliputi negara ini dan tidak pernah ada negara seperti ini semenjak berakhirnya daulah khulafaur rasyidin. Gitu kan? Ini pendapat beliau, Syekh Abu Bakar Jazair. Kemudian beliau mengatakan, lalu dalil apa lagi yang akan dihadirkan setelah dalil-dalil di atas yang membuktikan bahwasanya Al-Quran itu adalah wahyu Allah SWT yang telah dia turunkan kepada manusia pilihannya, yaitu Rasul pamungkas atau Rasul penutup, gitu kan? Rasul yang menutup segala sesuatunya. Jadi semua apa yang kita pelajari ini membuktikan memang Al-Quran adalah kitab yang luar biasa yang Allah turunkan dari langit, jangan cuma dipajang di rak kita, tapi digunakan untuk dibaca, diamalkan isinya, direnungi maknanya. Maka insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk dan sebagaimana Allah janjikan tidak akan pernah sesat dan celaka. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Masalah Al-Quran. Ya, termasuk usahakan diprogramkan kalau bisa, jadwalkan ya kalau bisa setiap bulan itu ada Al-Quran yang dikeluar, yang dibeli, dibagikan. Coba dijadwalin. 2 Quran, 3, 10. Beli aja Quran langganan. Mungkin 50.000. Kalau yang ibu-ibu yang biasa nonton Wisal TV kan ada program wakaf Quran tuh. Bisa ikut Rp50.000 nanti dibagiin ke mu'allaf-mu'allaf seluruh Indonesia. Jadwalin setiap bulan saya mau infak 100.000 deh 2 Quran, enggak apa-apa tapi rutin. Tapi rutin bagiin ke orang. Dari mana kita bisa tahu? Mungkin subhanallah ada orang yang hafal Quran dari Quran itu. Qurannya rusak tapi sudah dihafal sama dia diamalin. Lalu dia jadi guru ngaji, dibuat hafal, banyak penghafal Quran muncul dari situ. Allahu a'lam, dengan Rp50.000 yang biasa kita cuma pakai beli kue, beli minuman, masuk di supermarket habis Rp50.000 itu sebentar sekali. Jadwalin setiap bulan kan itu. Dijadwalkan ya. Jadi beda sedekah yang kita sengaja cari. Maka itu sangat baik sekali. Mungkin bisa juga ibu-ibu di sini saja pengajian yang buat program, ayo kita mau infak Quran nih setiap bulan. Oke, datangi cari Quran satu yang bagus sama terjemahannya, harganya sekian, cari di sekitar sini ada masjid penghafal Quran, ya orang-orang yang rajin sholat, dikasih. Bisa dimulai dari keluarga gitu kan. Cuman kalau teman-teman di Wisel kan sudah menasional ya, otomatis langsung sudah kemana-mana Quran itu gitu kan. Kalau bisa tiap bulan 500.000 deh, berarti 10 Quran, udah kasih aja. Apalagi tinggal transfer, gak ada susahnya gitu. Sekarang sudah sangat mudah ya, sudah sangat mudah. Ya. Baik, ini berhubungan dengan Al-Quran. Ada yang mau bertanya? Jangan, ya, sebaiknya jangan. Jadi kalau ibu tadi bertanya, ya kalau yang tidak dengar di belakang, bagaimana kalau kita sudah rutin berinfak di satu pesantren yang masih bercampur, ya, anda ada sunnah, ada bid'ahnya. Saya sarankan jangan, jangan, sayang ya. Nanti kalau uang kita dipakai untuk acara bid'ah kan jadi masalah, bid'ah kan dosa, gitu kan? Apapun, apapun, kalau ibu mau, ibu bisa, insya Allah saya bisa kasih informasi. Ya, teman-teman mungkin di Wisal TV, di Roja bisa memberikan informasi, kan banyak tuh pesantren yang butuh bantuan, banyak sekali yang memang sunnah betul-betul banyak. Itu masjid yang saya bilang kemarin di Jawa Tengah yang butuh 60 juta itu betul-betul masjid sunnah itu. Memang di situ akan ada program-program penghafal Quran, kegiatan-kegiatan, dan masjid itu memang akan menjadi masjid kayak rujukan lah di kampung itu. Itu sangat bagus sekali sebenarnya. Jadi sebaiknya jangan setengah-setengah, cari memang masjid yang sumbernya memang benar. Enggak apa-apa, enggak apa-apa dibahasakan. Mohon maaf, saya sudah sekian tahun mungkin ikut di sini, saya mau coba alihkan bantuan saya ke pesantren lain ya, kan enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa dibahasakan baik-baik, jangan juga diberhentikan tiba-tiba. Ya. Ya sudah, kita cari masjid yang lain. Juga tadi misalnya itu pesantren dekat rumahnya ibu itu bisa dengan cara ibu belikan uang yang ibu mau bantu ke sana, ibu belikan saja buku, kemudian ibu yang sedekahkan ke sana, enggak masalah. Dengan gitu, Quran, enggak ada masalah sebenarnya, sesuatu yang mereka tidak gunakan untuk disalahgunakan. Itu enggak masalah. Tapi kalau ibu bantu dalam bentuk uang misalnya, nanti hanya dibuat acara-acara bid'ah, nah itu kan kita terlibat di situ. Ada lagi? Apa yang ditanya ini? Zakat. Jangan jakat ya. Zakat. Zakat boleh ke suami. Ya. Anak enggak boleh. Jadi orang yang jalur langsung ke bawah dan jalur langsung ke atas tidak menerima zakat. Anak, ayah, ibu itu enggak terima. Zakat. Iya. Kalau ke samping saudara, paman, sepupu, suami enggak masalah. Kalau suami ke istri itu, kalau menurut saya tidak. Ya, karena kalau suaminya bisa ngeluarin zakat berarti istrinya mampu dong. Istrinya bukan orang yang bisa menerima zakat. Karena istrinya kan kalau tergantung kondisi suami. Bukan masalah nafkahnya, karena terkategori dia orang yang mampu. Karena kalau suaminya mampu berarti istrinya mampu. Beda dengan kondisi istrinya mampu, suaminya tidak mampu, itu bisa terjadi. Karena mungkin wanita kaya nikah sama laki-laki yang biasa, sementara harta istrinya bukan milik suami kan? Bukan milik suami. Tapi kalau suami memiliki kemampuan, maka berarti dari harta dia ada kewajiban nafkah kepada istrinya. Berarti istrinya punya tanggungan, mampu. Gitu. Kalau suami keluarin zakat, berarti istri juga mampu, enggak perlu. Gitu kan? Sudah? Ya. Enggak, kalau Al-Quran umumnya sih enggak ada masalah Bu ya, kalau Al-Quran ya. Karena Al-Quran itu emang dia mandiri. Al-Quran itu tidak bisa dikatakan sangat jauh dari perbuatan bid'ah lah kalau Al-Quran itu ya. Karena memang umumnya orang baca, hafal. Orang baca, hafal. Saya kenal beliau secara pribadi, tapi kasuistik dia betul-betul sunnah atau tidak saya belum tahu. Gitu kan? Secara pribadi memang bersahabat lah, ada hubungan. Tapi saya tidak pernah tahu beliau manhajnya seperti apa. Saya tidak pernah tahu secara pribadi manhajnya seperti apa. Tapi kalau ibu membantu Al-Quran itu lain, Al-Quran lain. Al-Quran, jilbab, yang gitu yang biasa dibuat program oleh beliau kan Al-Quran, jilbab itu enggak ada masalah menurut saya, Allah alam. Ya, tapi yang masalah ini kalau sampai sumbangan dana untuk acara misal gitu kan, atau dicetak buku-buku bid'ah, nah ini yang masalah ini, gitu kan. Ada lagi? Sudah. Tidak, jadi orang yang berinfak tidak ada dosanya, nggak ada hubungannya, karena memang awalnya kita berinfak karena masjid itu menjalankan sunnah Nabi. Berjalannya waktu ternyata pengurus berubah menjadi melakukan perbuatan bid'ah, ya udah itu bukan salah kita karena kita tidak menyumbang pada saat dia melakukan bid'ah, kan kita menyumbangnya pada saat sunnah gitu. Nah tiba-tiba ada perubahan itu tidak ada taklif, nggak ada beban buat kita. Tapi kalau kita memang pewakaf, kita punya hak mestinya, ya. Makanya ibu-ibu kalau mau wakafin tanah untuk masjid, itu kalau bisa diberikan syarat, masjid ini, tanah ini saya wakafin atau saya bangunkan masjid lengkap dengan nilai sekian, saya yang bayar semua gitu kan. Tapi dengan syarat ini harus menjalankan sunnah Nabi, gak boleh ada ritual-ritual begini gitu. Memang kita kasih syarat, kalau gak mau ya gak usah, kasih banyak lokasi masjid yang lain gitu. Ada banyak orang-orang yang bangun masjid melalui saya, ya kita cariin lokasi ya memang pada saat itu juga ditaruh imam di situ, memang dijalankan sunnah Nabi. Sudah? Kaum Khawarij kenapa? Kalau tergolong Islam, Khawarij itu tergolong Islam. Nah ya, kalau Syiah mereka anggap Quran kita kurang. Dia tidak pernyataan dia mengatakan Quran kurang sementara Allah mengatakan Quran itu lengkap, itu sudah membawa dia pada kekufuran, gitu kan? Kalau Khawarij mereka berhukum dengan Al-Quran tapi berhukumnya dengan kulitnya, jadi secara zahir saja. Secara zahir sehingga membuat mereka keluar. Makanya ulama menghakimi beda antara Khawarij dengan Syiah. Khawarij itu adalah pelaku dosa besar yang mereka kalau meninggal masuk neraka, kemudian nanti masuk surga. Dosanya dibersihin saja. Kalau Syiah itu yang betul-betul mengatakan Quran kurang, itu sudah sampai pada tingkat kufur. Memang enggak bisa. Lain. Khawarij itu kelompok yang mengaku Quran apa mengaku Muslim, tapi mereka itu suka ibadah cuman mengkafirkan orang yang tidak sekelompok dengan dia, ya menumpahkan darah, membunuh orang-orang Islam yang tidak sefaham, itu kaum Khawarij. Dan ciri-ciri mereka dalam hadis adalah anak-anak yang masih muda-muda, mereka punya semangat tapi akhirnya tidak ada yang tuntun, tidak ada ulama yang nuntun. Ya diantaranya salah satunya banyak dibahas oleh para ulama kelompok ISIS itu, kan? Tapi saya pribadi tidak mengatakan itu, ya. Cuman pendapat para ulama mengatakan ini termasuk banyak indikasi sifat-sifat Khawarij pada mereka, ya. Karena mereka membunuh semua orang Islam yang tidak sepaham, gitu kan? Itu kan dibantai aja sama dia. Sampai ada salah satu syekh muridnya Syekh Al-Albani dari Yordan itu. Saya masuk dalam grup WhatsApp dengan teman-teman, itu ada dikirimin foto muftinya Mosul, ya, salah satu kota di Irak itu mati dibunuh oleh mereka. Di sebelahnya itu ada anak kecil yang pegang senjata. Jadi di situ ditulis keterangannya, inilah ciri yang sangat jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kaum Khawarij. Jadi mereka anak-anak yang masih kecil tidak paham apa-apa diikutkan perang membunuh semua orang. Ini bahaya. Orang yang sudah bertahun-tahun mengabdi dengan ilmu agama ini, mengajarkan agama, terus dibunuh sama mereka dan dianggap sebuah prestasi. Ya. Di yang membunuh Ali radhiyallahu anhu, yang bunuh Ali itu seseorang yang kalau ibu lihat dahinya hitam. Setiap hari khatam Quran satu Quran. Tapi dia bunuh Ali dan dia bilang, "Saya mendekatkan diri dengan Allah dengan pembunuhan ini." Kebodohan gitu. Jadi bukan simbolik orang itu dekat dengan Allah hanya dengan ibadahnya tapi dengan ilmunya. Dia faham gitu. Orang bisa banyak ngaji tapi riya misalnya. Enggak ada ilmunya, dia enggak tahu, cuma baca Quran. Rajin sholat iya, tapi hanya karena kebetulan ajakan teman, program organisasi, apa saja, program sekolah. Bukan karena dia tahu ini ilmu yang Allah perintahkan, enggak. Oh iya, majelis ilmu seperti inilah yang membedah tentang apa itu hukum Allah, lalu kita terapkan gitu. Kita amalkan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah. Ada lagi? Maksudnya mereka menyatakan diri menerapkan syariat Islam. Ya itu berarti pelanggaran. Pelanggaran orang yang mengatakan menjalankan hukum peraturannya peraturan syariat Islam tapi mereka tidak terapkan, ya sama juga bohong. Itu cuma simbolik, main-main saja. Main-main saja. Pokoknya Allah SWT mengatakan tentang hukum Allah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di kisos itu, di hukum-hukum Allah itu, ya pencuri dipotong tangannya, orang berzina dicambuk, orang pemabuk dicambuk gitu kan, orang yang membawa berita palsu dicambuk sama Allah, diperintahkan 40-80 jera. Itu semua ada ketentraman kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang berakal. Jadi kalau tidak diterapin ya sama juga bohong. Kalau ada pencuri dipotong tangannya, pasti dia berhenti mencuri sudah dipotong tangannya. Dan 10.000 orang lain mencurinya berhenti juga. Beda kalau cuma diterapin, cuma di penjara, sogok, besok keluar lagi, sama juga bohong. Ya semoga Allah kasih hidayah ya, semoga insya Allah tinggal diterapkan saja. Sudah ya? Baik, kita masuk ke pasal ke-8. Pasal ke-8 ini beriman kepada Rasul. Rasul, ya, istilah secara etimologi diambil dari kata-kata arsala yursilu yang berarti mengirim, mengutus. Sementara secara etimologi, secara terminologi, mohon maaf, secara istilah adalah seseorang yang Allah utus membawa syariat baru yang dari Allah yang menghapus syariat sebelumnya. Itu rasul. Dan saya sudah pernah jelaskan dulu kan, ada perbedaan antara Nabi dan Rasul kan. Kalau Nabi seseorang yang Allah utus, tidak membawa syariat baru, hanya mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Kalau Rasul seseorang yang Allah utus, membawa syariat baru, hukum-hukum baru dari Allah yang menghapus syariat sebelumnya. Allah mengutus berapa jumlah Nabi dan Rasul, ibu-ibu sekalian? Masih ingat? 124.000. Ibnu Katsir mengatakan rahimahullah dalam tafsir beliau 124.000 nabi dan rasul. Di antara 124.000 itu ada 313 rasul. 313 rasul. Yang wajib kita imani 25 nabi dan rasul. Ya, semua rasul pasti nabi, tidak semua nabi rasul. Makanya Nabi Muhammad SAW bisa dikatakan nabi, bisa dikatakan Rasulullah, gitu kan? Tapi tidak semua nabi bisa dibilangin begitu. Yusuf alaihissalam itu dikatakan oleh para ulama adalah nabi, bukan rasul. Yusuf, karena beliau hanya menyampaikan kepada kaumnya apa yang disampaikan oleh ayahnya Yakub. Itu berarti nabi. Tapi bukan berarti menurunkan derajat beliau, ya tidak. Cuman memang dia mengingatkan saja, menyampaikan saja apa yang sudah turun sebelumnya. Baik. Yang wajib kita imani 25 nabi dan rasul, kan gitu. Dan dari 25 nabi dan rasul itu ada 5 yang dikenal dengan ulul azm. Nabi pilihan, rasul pilihan. Lima ini adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihissalatu wassalam. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihissalatu wassalam. Ini dari 124,000 nabi dan rasul, ada 313 rasul yang wajib kita menyebut, 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul ini, bukan 25 ya, dari semua nabi dan rasul itu ada pimpinan-pimpinannya, ulul azam itu pimpinannya, 5. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihissalatu wassalam. Dari 5 ini dikerucutkan lagi, ada pimpinan semua nabi dan rasul itulah Nabi Muhammad SAW. Pimpinannya semua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, fungsi-fungsi rasul dan nabi, yang pertama membawa dan menjelaskan hukum-hukum Allah kepada manusia. Yang kedua, menjadi pemimpin di kalangan manusia yang Allah perintahkan untuk dipimpin. Sebagaimana saya jelaskan itu hari, semua nabi-nabi, kata Nabi SAW, diutus untuk khusus kaumnya dan aku diutus untuk seluruh manusia. Nanti akan ada pasal ke-9 untuk beriman kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bicara secara umum dulu. Menjadi pemimpin baik di dunia maupun di akhirat. Jadi fungsinya selain membawa hukum-hukum Allah dan menjelaskannya kepada manusia, juga menjadi pemimpin bagi manusia di dunia dan di akhirat. Nanti di akhirat itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua nabi akan berdiri memimpin umatnya. Jadi nabi di depan, umatnya di belakangnya semua. Semua nabi begitu. Dan dalam pemimpin ini masuk semua ya. Memimpin umat dari kegelapan kepada kebenaran, dari kesalahan kepada kebenaran. Kemudian memimpin orang-orang yang beriman untuk melawan, berjihad, melawan orang-orang yang kafir. Itu semua masuk dalam kategori memimpin. Dan yang ketiga fungsinya adalah penanggung jawab. Penanggung jawab di hadapan Allah atas umat manusia yang dipimpinnya selama ia masih hidup. Selama ia masih hidup. Jadi kalau nabi sudah meninggal, apa yang terjadi setelah itu sudah bukan tanggung jawab dia. Tapi selama masih hidup, tanggung jawab dia. Apapun pelanggaran yang terjadi, nabi bertanggung jawab. Makanya Nabi SAW misalnya itu langsung memberantas, menasehatin, meluruskan, tidak mau dihukum langsung. Harus selesai pada saat itu. Waktu suku Kainuqa, orang-orang Yahudi di Madinah, ada yang membunuh seorang muslim, sahabat, dituntut, diminta, mana yang membunuh itu, keluarkan, kami akan hukum. Enggak mau dikasih, dikepung oleh Nabi. Diusir dari Madinah. Keluarin langsung, selesai pada saat itu. Jadi enggak ada yang ditunda. Karena nabi-nabi ini semua bertanggung jawab. Harus tuntas pada saat itu. Sebenarnya itu pelajaran buat kita juga semua ya, supaya kita juga tidak menunda-nunda permasalahan. Tapi para nabi ini bertanggung jawab secara totalitas umat manusia yang memang dia diutus di situ. Ini fungsi-fungsinya. Baik, tentu yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi hanya 25 ya, tidak semua disebutkan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, minhum man qasasnahum alaika wa minhum man lam naqsushum alaik. Hai Muhammad, ada yang sudah kami ceritakan kepadamu dan ada yang belum kami ceritakan kepadamu. Sekarang saya bacakan dulu. Beriman kepada para rasul, pasal ke-8, Seorang muslim beriman bahwasanya Allah SWT telah memilih dari bangsa manusia sebagai rasul-rasulnya, dan dia telah menurunkan wahyu tentang ajaran-ajarannya kepada mereka, lalu mewajibkan kepada mereka agar menyampaikannya kepada manusia, agar tidak ada hujjah alasan bagi mereka di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Gak ada alasan untuk tidak beriman sama Allah. Allah mengutus mereka kepada kaumnya diperkuat dengan bukti-bukti dan berbagai mukjizat. Allah mulai dari pengangkatan Nuh alaihissalam sebagai rasul dan kemudian ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di sini kita lihat ada pernyataan mengatakan rasul pertama adalah Nuh. Jadi Adam alaihissalam dianggap nabi, bukan rasul, karena Nabi Adam alaihissalam ya tidak membawa syariat baru. Memang ya itu saja turun yang pada saat itu yang Allah langsung kasih. Diterapkanlah, dilanjutkan oleh Nabi Idris, kan gitu. Waktu Nabi Nuh alaihissalam ini membawa syariat baru. Jadi dengan datangnya Nabi Nuh alaihissalam berarti dihapus syariatnya yang pernah Nabi Adam terapkan. Tapi tetap wajib mengimani adanya Nabi sebelum Nuh alaihissalam. Seorang muslim meyakini sekalipun para rasul itu adalah manusia biasa yang berlaku bagi mereka apa yang berlaku bagi manusia lainnya, seperti makan dan minum, sehat dan sakit, lupa dan ingat, hidup dan mati. Namun seorang muslim meyakini bahwa mereka adalah manusia-manusia pilihan yang paling sempurna. Mereka adalah manusia paling utama tanpa terkecuali. Dan beriman bahwasanya tidak akan sempurna iman seseorang kecuali telah beriman kepada para rasul. Semuanya enggak boleh terkecuali secara global maupun rinci yang demikian itu karena sesuai dengan dalil nakli dan akli sebagai berikut. Dalil-dalil naklinya, yang pertama, berita dari Allah SWT tentang rasul-rasulnya dan tentang penetapan mereka sebagai rasul atau menjadi rasul dan risalah-risalah atau misi yang mereka bawa sebagaimana firman-Nya yang bunyinya dalam surah Al-Nahl ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha washtanibut tagut. Sungguh kami benar-benar telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyeruhkan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Tagut itu semua yang disembah selain Allah. Perhatikan lafaz di sini, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, kami telah utus di setiap umat itu rasul. Umat ini dalam bahasa Arab mulai tiga orang ke atas. Mulai tiga orang ke atas itu sudah dikatakan umat. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan istilah umat ini untuk satu orang. Seperti dikatakan, Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu satu umat sendiri. Nah berarti memang kalau Allah mengatakan betul-betul kami telah mengutus di setiap umat, maksudnya satu orang pun di satu gunung tinggal, itu Allah sudah utus kepadanya Nabi dan Rasul. Semua seruhannya sama, sembahlah Allah, gitu kan? Dan jauhilah tagut. Tagut semua yang disembah selain Allah. Batu, air, api, manusia, jin, hewan-hewan, semuanya. Seperti kasus di India itu ada orang menyembah sapi, itu luar biasa ini. Sapi disembah ini gimana? Ada yang menyembah kemaluan perempuan, dianggap karena manusia lahir dari situ, gitu kan? Disembah itu. Makanya di India itu tidak boleh nyembeli sapi. Dianggap musuh oleh mereka. Kemudian dalam surah Al-Hajj ayat 75, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Allah memilih utusan-utusan dari para malaikat seperti Jibril alaihissalam ditugaskan untuk mengantar wahyu. Enggak ada tugas, enggak ada yang lain, malaikat Jibril saja sendirian yang turun terus temuin Nabi bawa wahyu. Dan juga Allah memilih dari manusia utusan-utusan. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah tahu. Tapi saksi bahasan ada utusan dari manusia. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 163 sampai 165, di sini Allah sebutkan nama-nama nabi-nabi itu. Ya, kalau ada ibu-ibu yang nanya, mana nama nabi-nabi yang 25 itu? Di antaranya ayat ini menjelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Ya. Berarti sudah ada Nuh nama ya. Wa auhayna di sini inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami benar-benar telah mengutus kepada memberikan wahyu kepadamu hai Muhammad sebagaimana kami telah memberi wahyu kepada Nuh. Berarti sudah ada dua nabi ya. Nabi Muhammad dan Nabi Nuh dari 25 itu. Wa auhayna ila Ibrahim. Ya, nama yang ketiga. Wa Ismail, nama yang keempat. Wa Ishaq, nama yang kelima. Wa Yaqub, nama yang keenam. Gitu kan? Wal Asbat, ya. Di sini Asbat ini adalah anak cucunya Nabi Yaqub. Diistilahkan dengan Asbat. Ya, seperti Yusuf, ya. Masuk dalam istilah Asbat. Sudah berapa tadi? Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Asbat. Asbat maksud dalamnya adalah ya, ini Yusuf. Wa Isa 8, Wa Ayyub 9, Wa Yunus 10, Wa Harun 11, Wa Sulaiman 12, ya. Wa Ataina Dauda Zabura sampai Nabi Daud sini 13. Kenapa? Ya, yang menjadi nabi kan Yusuf. Iya. Wal Asbat itu maksudnya anak cucunya. Jadi anak cucu Yakub ini banyak yang jadi nabi. Masuk semuanya sebenarnya. Masuk Yusuf, masuk Musa, masuk Isa, masuk Daud, Sulaiman, itu kan semua dikenal dengan nabi-nabi Bani Israel. Itu diistilahkan wal asbat. Ulama mengatakan di sini Allah pada saat mengatakan wal asbat, nama yang datang setelahnya semua itu masuk dalam asbat. Jadi Isa, Ayyub, Yunus, Harun, Sulaiman, Daud, ini semua asbat. Dirincikan gitu loh. Tapi kan di sini yang tidak ditulis, tidak teruskan Yusuf. Sementara Yusuf adalah anak Yakub langsung, gitu kan? Juga ada nabi yang sezaman dengan Nabi Isa. Siapa yang tahu? Nabi Zakaria dan Yahya. Ayah dan anak ya. Iya, di zaman Nabi Isa. Nabi Isa ibunya Maryam kan? Maryam ini keponakannya Nabi Zakaria. Nah, yang ada punya anak namanya Yahya, Nabi Yahya. Nabi Yahya ini sepupunya Maryam. Berarti Nabi Isa itu termasuk keponakan lah ya dari Nabi Yahya ini. Itu sudah berapa jadinya? Tadi sudah sampai Daud kan tadi 13 ya. Kemudian masuk setelah itu Zakaria, Yahya, 15 ya. Kemudian ada juga nabi yang hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, keponakannya sendiri, Nabi Lut. Ya, Nabi Lut itu berarti masuk dalam hitungan keponakan Nabi Ibrahim. Jadi ibunya dengan Nabi Ibrahim. Jadi orang yang paling pertama beriman kepada Nabi Ibrahim namanya Nabi Lut, keponakannya. Makanya Allah mengatakan fa'amana bihi Lut. Berimanlah kepada Ibrahim yang pertama adalah Lut. Tentu di sini ada nabi-nabi yang juga tidak disebut dalam ayat ini, tapi disebutkan dalam ayat lain seperti Adam alaihissalam. Ya kan? Nabi Adam sudah 17. Kemudian 18 nabi datang setelah Nabi Adam itu ada Nabi Idris. Nabi Idris itu sudah 18. Kemudian sehidup juga sezaman dengan Nabi Musa, Nabi Khidir. Ya. Itu sudah 19 ya. Harun kan sudah ada di sini. Adiknya itu. Adiknya. Baik, kita hitung sama-sama ya. Tadi kalau kita hitung dari Nabi Adam 1, Nabi Idris 2. Datang setelahnya Nabi Nuh 3. Setelah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim 4, Nabi Ismail 5, Nabi Ishak 6, Nabi Yakub 7. Kemudian masuk setelah Yakub anaknya Yusuf 8. Kemudian masuk setelahnya datang Musa dan Harun 9 dan 10 ya. Kemudian datang setelah itu ada Sulaiman, Daud dan Sulaiman 11 dan 12 ya. Kemudian datang setelahnya Isa 13, Ayub 14, Yunus 15, kemudian Harun 16 ya. Belum. Yang saya urut baru nih. Loh, saya kan urut baru. Nabi Adam. Kemudian Idris. Kemudian Nuh. Nanti sabar. Ini yang saya bilang, kalau bedanya pengajian ibu-ibu sama bapak-bapak ini. Kalau bapak-bapak nanti terakhir, kalau sudah tidak paham baru, Pak Ustaz. Kalau ibu-ibu baru satu, sebentar Ustaz, tunggu dulu. Tadi begitu juga di Kelapa Gading tuh, Bulughul Maram. Hukum tidak boleh jual anjing. Ustaz gini-gini, sebentar sabar, belum saya jelasin. Nanti saya habis jelasin baru bertanya. Adam, ya, Idris, Nuh. Baik. Sebenarnya setelah Nuh ini ada nabi lain ya, Saleh. Ya. Nabi Saleh, Nabi Hud. Iya. Nabi Saleh, Nabi Hud. Kemudian Syuaib. Itu nabi yang keberapa sekarang? Sudah 6 ya. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Hud, Shu'aib. Baik, itu sudah ya 7. Kita masuk ke Nabi Ibrahim. Ibrahim 8, Ismail. Ibrahim 7, baik. Ibrahim 7, Ismail 8, Ishak 9, Yakub 10. Sudah ya, 10 nama simpan di samping nih. Sisa 15. Udah sampai sini, sampai mana tadi 10 itu? Yakub atau Ishak? Baik, mulai 11 Yusuf. Kok 9 lagi? Ini kita kembali ke anak SD hitung-hitungan lagi. Yang ke-11 Nabi Yusuf. Ke-12 La ilaha illallah. Saya kan sudah bilang sampai Nabi Yakub simpan 10, selesai. Masuk ke Yusuf 11, Isa 12, Ayub 13. Yang dalam ayat tuh ada di bukunya ibu tuh. Ikutin aja urutannya itu. Setelah Asbat ada Isa kan? Isa mulai 12 ya. Kan Yusuf 11, Isa, kemudian Ayub 13, Yunus 14, Harun 15, Sulaiman 16, Daud 17. Sudah? Oke. Tambah sisanya, sekarang 17 ya. Yang ke-18 yang hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim tadi saya bilang ponakannya Nabi Lut. Yunus 14, Harun 15. Sesuai dengan ayat. 15 Sulaiman, 16 Sulaiman ya. Oke, Daud sampai Daud sudah berapa? 18 Nabi Lut. Nabi Ibrahim. Baik, itu sudah 18 ya. 19 yang sezaman dengan Nabi Musa. Khidir. Khidir, KH Khidir. Sudah berapa nih? 19. Hah? 19. Baik. Yang ke-20 nabi yang hidup sezaman dengan Nabi Isa. Tadi 2. Zakaria dan Yahya. Berarti sudah sampai 21 ya. Sudah sampai 21. Baik. Catat sampai situ, nanti kita lanjutin di ayat-ayat setelahnya. Ini sudah 21 nabi, sisa 4. Yang belum masuk siapa kira-kira? Yang paling top Nabi Muhammad. Itu sudah 22 tuh. Sisa 3 lah aja nanti. Baik. Apalagi? Kenapa? Musa belum. Baik, Nabi Musa. Ah, bismillah. Enggak, ini bukan, ini tidak harus berurutan ya. Jadi nama-nama yang terlintas. Kalau berurutan dengan masanya ada lagi, saya tidak hafal tepatnya ya. Tapi ini kita yang terlintas nama-namanya disusunin gitu loh. Berarti Nabi Musa anggaplah tadi 22. Belum dong, baru 23. Baru 23 sama Nabi Muhammad. Ya, tenang, sabar. Iya. Nabi Sulaiman anak, Bu. Nabi Daud ayah. Ada nabi yang sezaman dengan Nabi Daud tuh. Ya. Kalau tidak salah namanya Nabi Daniel. Iya. Jadi ada nabi yang hidup sezaman dengan Nabi Daud. Jadi waktu Nabi Daud masih kecil, itu ada nabi di Bani Israel. Baik, nanti sebentar kita lihat dulu dalil-dalilnya. Yang penting sudah simpan ke samping 23 itu. Sudah ya, saya baca terjemahannya. Maaf, sampai tadi sudah selesai di dan kami telah memberikan Daud kitab Zabur ya. Kemudian warusulan qad qasasnahum alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum alaik wa kallamallahu Musa taklima. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Jadi ayat ini menjelaskan memang ada nabi-nabi yang tidak belum atau Allah tidak ceritakan untuk dicukupin dengan 25 itu saja. Kemudian dikatakan wa kallamallahu Musa taklima, dan betul-betul Allah telah mengajak bicara Musa. Rusulan mubasysyirina wa mundzirina li alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Di sini dikatakan mereka selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul tersebut, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Kemudian surah Al-Hadid ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyakuman nasu bil qista. Maksudnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat 83 Allah mengatakan auzubillahi wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayyub ketika ia menyeru pada Rabb-nya, ya Rabbku, sungguhnya aku telah ditimpa penyakit, ini penyakit kusta ya, dan engkau adalah Rabb yang Maha penyayang di antara semua penyayang. Surah Al-Furqan ayat 20 auzubillahi rajim wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaqa. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu hai Muhammad melainkan mereka juga memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Artinya manusia biasa, tapi Allah utus, dipilih. Kemudian surah Isra 101. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat fas'al bani Israila idh ja'ahum. Sungguh kami benar-benar telah memberikan kepada Musa 9 buah mukjizat yang nyata, maka tanyakanlah kepada bani Israil tatkala Musa datang kepada mereka. Kemudian surah Al-Ahzab 7 dan 8, ini nama-nama nabi-nabi dan rasul yang disebut dan tugas-tugas mereka, apa namanya? Ada yang disebutkan, ada yang tidak, tapi tugas mereka sebagai rasul. Wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha liyas'ala as-sadiqina an sidqihim wa 'adda lil kafirina 'adzaban 'alima. Surah Al-Ahzab ini ayat 7 sampai 8 yang menjelaskan siapa itu nabi-nabi ulul azm, yang lima pemimpin itu dari semua nabi ya. Di ayat ini disebutkan, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu hai Muhammad. Ini yang pertama ulul azm ya. Dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka, dan dia menyediakan bagi orang-orang kafir siksa yang pedih. Artinya nanti hari kiamat Allah SWT akan berikan hujah itu. Kemudian itu kan ada di ayat ulul azm itu pemimpinnya. Jadi nabi, di antara semua nabi dan rasul itu pemimpinnya ada lima. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, jadi itu ada sebab turunnya, Bu. Jadi ada orang-orang Quraisy yang bilang begini, wahai Muhammad, kau ngaku rasul, utusan Allah, kok kamu makan seperti kami? Kok kamu juga jalan-jalan di jalanan dan di pasar? Turunlah ayat ini menjelaskan, wahai Muhammad, kami enggak utus rasul-rasul sebelummu, kecuali mereka juga makan, mereka juga jalan-jalan di pasar. Apa yang mesti jadi masalah? Semua rasul begitu kok. Gitu. Iya, manusia biasa. Dan sudah saya pernah jelaskan kan, kenapa rasul dipilih dari manusia biasa seperti kita, seperti manusia, seperti kita, bukan malaikat, agar kita mudah mengikutinya, karena sama dengan kita kan, lahir dari rahim seorang ibu, anak-anak ya, nabi-nabi juga pada saat anak-anak lari-lari kayak kita, main-main sama temannya. Nabi SAW kan bermain-main di suku Sa'diyah, gitu kan. Terbukti dalil Bukhari menjelaskan anaknya Halimah Sa'diyah laki-laki lari-lari kemudian datang kepada ayahnya berkata, wahai ayahku, wahai ibuku, saudaraku dari Quraisy Muhammad dia telah dibanting dan digulati oleh dua orang yang berbaju putih waktu proses pembelahan dada Nabi oleh malaikat kan. Ya itu kan nandanya memang dia bercanda, dia bermain-main masa anak-anak. Nabi SAW melalui masa remaja, Nabi SAW melalui masa pernikahan, belum ada Nabi waktu itu, belum jadi Nabi kan, menikah biasa, punya anak, jadi ayah, jadi suami, bekerja sampai umur 40 tahun terus jadi Nabi. Jadi terus begitu sampai beliau meninggal gitu kan. Jadi itu menjadi contoh. Di sini dikatakan yang kedua adalah berita dari Rasulullah Muhammad SAW tentang dirinya dan tentang saudara-saudaranya para rasul dan para nabi, sebagaimana beliau bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, "Ma ba'athallahu min nabiyyin illa anzara qaumahul a'war al-kadzdzab." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan ia telah mengingatkan kaumnya akan si buta sebelah mata yang pendusta, yaitu Dajjal. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, "La tufaddilu bainal anbiya." Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Janganlah kalian mengistimewakan sebagian nabi atas lainnya." Artinya kita akuin semua nabi itu mulia. Hanya yang kita terapkan risalah nabi yang terakhir. Dan kita juga mengatakan Nabi Muhammad pemimpin itu karena memang dipilih oleh Allah sebagai pemimpin memang, ya, sebagai penutup para nabi. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Abi Dzar tentang jumlah para nabi dan rasul, beliau menjawab, mi'ata wa ishruna alfan wal mursaluna minhum thalathu mi'ati wa thalathata ashara. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. 120.000 nabi dan yang menjadi rasul di antara mereka adalah sebanyak 313 rasul. Kemudian beliau juga bersabda dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dengan hadis dengan sanad yang hasan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau sekiranya Nabi Musa masih hidup, niscaya tidak ada jalan lain baginya kecuali mengikuti aku. Artinya kalau memang Nabi Musa hidup di zamanku, pasti dia akan ikut, karena Nabi Muhammad untuk seluruh alam semesta. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya kan, setiap orang punya lokasi dakwah sendiri-sendiri. Beliau juga bersabda, itulah Ibrahim di saat dikatakan kepada beliau, hai manusia terbaik. Karena beliau berendah hati, beliau bersabda, maka nadi abdin an yakula inni khairum min Yunus bin Matta. Tidak pantas bagi seseorang mengatakan aku lebih baik daripada Nabi Yunus bin Matta. Tahu ya kisahnya Nabi Yunus ya? Kan Nabi Yunus berdakwah di kaumnya nih. Setelah berdakwah, dakwah mereka sembah berhala. Nabi Yunus itu sempat putus asa. Jadi dia berdoa sama Allah minta petunjuk, Allah belum kasih petunjuk, tapi dia buru-buru ditinggalin lokasi dakwahnya. Dia niatnya baik, bukan dia pikir dia coba cari lokasi dakwah lain lah. Padahal sebenarnya semua nabi enggak boleh tinggalin lokasi dakwah sampai Allah perintahkan. Kalau sudah Allah utus malaikat, kamu sekarang keluar kayak Nabi Lut, mau dihancurkan kaumnya, nah itu. Sudah pada saat itu. Tapi kalau enggak maka enggak boleh kan? Maka enggak boleh. Nah, dia tinggalkan lokasi dakwahnya sampai Allah hukum dia dengan ditelan oleh ikan paus kan. Nah, kisahnya dia naik di atas kapal, pada saat di tengah lautan ombak keras. Kaptennya bilang ini enggak bisa kecuali harus ada yang dibuang, dibuang barang-barang mereka semua supaya kapalnya ya tidak jadi beban. Ternyata masih enggak bisa. Akhirnya kaptennya bilang harus dilempar, ada orang yang harus dibuang ke air. Dengan hikmah Allah ya, datangnya tadi badai itu dengan hikmah Allah. Maka ditaruhlah nama-nama semua orang, ternyata nama Nabi Yunus yang keluar. Di antara batu-batu yang ditulis nama itu diacak Nabi-Nabi Yunus. Orang-orang di kapal sempat bilang, kami tahunya adalah Nabi Allah, jangan dia. Coba acak lagi, salah satu di antara kami siap dibuang. Keluar yang kedua namanya dia, keluar yang ketiga namanya dia. Akhirnya Nabi Yunus mengatakan, mungkin ini memang hukuman dari Allah karena saya meninggalkan lokasi dakwah. Begitu Nabi Yunus naik di pinggir kapal dan loncat, ikan paus datang dan menelannya. Nah, kata Allah SWT, kalau seandainya bukan dia termasuk orang yang berzikir, bertaubat kepada Allah, laula an kana minal musabbihin labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pasti dia akan tinggal di mulutnya ikan paus itu sampai hari kebangkitan. Ya, hari kebangkitan. Ini juga sebagian ulama mengatakan berarti ikan paus itu ada yang umurnya lama tuh. Ya. Memang sampai Allah mengatakan bisa sampai tinggal di perutnya ikan paus itu sampai hari kiamat. Gitu kan? Allahu alam bagaimana gitu kan? Berarti bisa umurnya sangat lama. Intinya itu, tapi yang Yunus ini dihukum. Nah, jangan sampai kita mengatakan saya lebih baik dari Yunus, kata Nabi SAW, tidak boleh. Misal ada orang yang sudah rajin ibadah lalu dia mengatakan saya lebih baik dari Yunus, ini enggak boleh. Nabi-nabi pun tidak ada yang mengucapkan itu. Dalam berita atau cerita yang beliau sampaikan sampai mereka pada malam para sahabat ya, tentang kisah pada malam Isra di mana para nabi dan rasul berkumpul di Baitul Maqdis dan Rasulullah SAW menjadi imam salat mereka. Beliau juga bertemu dengan Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Rasulullah SAW telah menceritakan tentang mereka dan apa yang beliau saksikan tentang kondisi mereka. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi Nabi waktu Isra Mi'raj itu bertemu dengan semua ruhnya Nabi-Nabi. Dengan hikmah Allah, sholat dan Nabi jadi imamnya. Di dalam sabda beliau, beliau bersabda, hadis riwayat Muslim, inna nabiyillahi Dawud kana ya'kulu min amali yadih. Sesungguhnya nabinya Allah Daud makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Ini kan berarti Nabi Muhammad menginformasikan tentang saudara-saudaranya para nabi kan, kisah-kisah mereka gitu. Enggak. Yang ketiga, berimannya miliaran umat manusia dari kaum muslimin dan ahli kitab baik agama Yahudi maupun Nasrani kepada para utusan Allah Rasul, dan keyakinan mereka yang kokoh kepada kerasulan risalah yang mereka bawa, serta keyakinan mereka tentang kesempurnaan para rasul itu dan bahwasanya para rasul adalah manusia pilihan Allah. Baik, kita masuk ke dalil-dalil akli, secara akal adanya rasul yang diutus. Yang pertama, rububiyah Allah. Rububiyah itu maksudnya pengakuan tentang hanya Allah yang menciptakan, pengakuan tentang keesaan Allah dan penciptaan, itu rububiyah. Artinya meyakini hanya Allah yang menciptakan langit, bumi, udara, air, batu, semuanya, itu namanya rububiyah. Meyakini tentang hak penciptaan Allah esa. Dan rahmatnya memastikan pengangkatan para rasul darinya untuk segenap umat manusia agar memperkenalkan Tuhan Rabb kepada mereka dan membimbing mereka menuju jalan yang di situ terdapat kesempurnaan kemanusiaan mereka dan kebahagiaan mereka dalam kehidupan dunia juga akhirat. Ya. Jadi di sini secara akal Allah yang sudah diimani itu mengutus para rasul sesuatu yang masuk di akal untuk menuntun manusia agar menyempurnakan kehidupan mereka, mengetahui mana halal dan haram. Yang kedua, jadi seperti kita lah, kalau kita sekarang ibu-ibu tahu dari mana harus tutup aurat. Orang puasa mana tahu kalau waktunya dari subuh sampai maghrib, mana yang membatalkan, ya, mana yang disunnahkan, itu kan semua dari Allah. Jadi Allah SWT turunkan hukum, dari mana kita tahu ini? Dari para rasul yang diutus, secara akal sehat. Jadi manusia tahu untuk menyempurnakan kehidupan mereka dari adanya para rasul ini. Yang kedua, Allah SWT menciptakan manusia supaya beribadah kepadanya, sebagaimana firman-Nya, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yang gitu. Maka beliau mengatakan sini, hal ini menuntut adanya pemilihan manusia sebagai rasul agar mengajarkan kepada manusia bagaimana mereka seharusnya beribadah kepada Allah SWT dan patuh kepadanya. Sebab itulah tugas dan tujuan dari penciptaan manusia. Yang ketiga, adanya pahala dan hukuman adalah konsekuensi dari ketaatan dan kemaksiatan pada jiwa. Ya. Hal ini merupakan perkara yang menuntut memastikan pengutusan para rasul dan pengangkatan manusia menjadi nabi, agar di hari kiamat kelak tidak ada manusia yang mengatakan, sesungguhnya kami, ya Tuhan kami, maksudnya Allah, tidak mengetahui cara patuh kepadamu, sehingga kami bisa mematuhimu, dan kami pun tidak mengetahui sisi kedurhakaan kepadamu, ya, mana yang larang, mana yang kamu larang, sehingga kami menjauhinya, dan pada hari itu tidak ada lagi kezaliman di sisimu, maka janganlah engkau menyiksa kami. Maka jika begitu, mereka akan mempunyai hujjah, alasan atau argumen terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ini adalah suatu kondisi yang menuntut adanya keharusan pengangkatan para rasul untuk memutus berbagai kemungkinan hujjah, argumen di depan Allah. Kami maksud, kenapa maksud neraka ya Allah? Kami enggak tahu kok mana halal haram. Nah, dengan adanya rasul berarti sudah tahu. Demikian Allah menegaskan, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Surah Nisa ayat 165. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul tersebut, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Masalah rasul-rasul. Sudah. Ya. Bagaimana apa, Bu? Manusia yang tidak beriman adanya rasul. Oh iya, bagaimana dengan keadaan orang yang tidak sampai kepadanya risalah rasul, gitu ya? Ya ini khilaf diantara ulama. Tapi kalau saya simpulkan, nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Kemudian Allah uji kalau mereka masih tetap dalam fitrahnya, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Semua manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah ini maksudnya mengenal Tuhannya. Fa abawahu yuhawwidanihi, nanti kedua orang tuanya mengajukannya Yahudi, au yunassiranihi atau menjadikannya sebagai Nasrani, au yumajisani atau menjadikannya sebagai Majusi, penyembah api. Itu kan atau penyembah benda-benda. Jadi di sini kalau dia masih fitrah, memang enggak pernah ada risalah, benar sampai kepada dia risalah, maka berarti di sini ya dia diuji oleh Allah hari kiamat. Kalau masih dalam fitrah selamat, masuk ke surga. Kalau tidak, sudah menyimpang berarti masuk neraka. Nanti kan? Tapi Allah SWT dengan kemahaadilannya, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, semua itu pasti Allah sampaikan kepada mereka informasi. Pasti disampaikan, gitu kan? Penyampaian informasi ini baik dalam bentuk dia dengarkah, dia bacakah, gitu kan? Seperti sekarang. Kan orang-orang Nasrani masa mana ada seluruh dunia tidak tahu ada agama Islam? Tahu. Mereka kenal namanya Nabi Muhammad, mereka tahu Al-Qur'an. Mereka bisa beli, baca. Enggak ada alasannya. Yang jadi masalah memang umumnya orang tidak bisa dapat petunjuk itu karena yang di, mereka mulai dengan pembangkangan. Langsung bangkang. Langsung enggak mau. Jadi sekarang orang-orang Nasrani itu banyak didoktrin, kalau kamu disuruh masuk Islam oleh keluargamu, pilih mati saja. Banyak mereka begitu, daripada saya masuk Islam lebih baik saya mati. Karena dia sudah menolak, belum belajar. Coba dia pelajari dulu, dia tanya, kan gitu. Insya Allah akan dapat hidayah. Dan Allah tuh gampang sekali masukkan hidayah di hati seseorang. Asal dia membuka diri saja mau, Allah bukain. Inna, dalam Al-Quran itu dikatakan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang yang berusaha untuk mencari jalan kami, kami akan berikan petunjuk padanya. Jadi kalau dia berusaha mencari kebenaran, Allah kasih petunjuk tuh, pasti dapat petunjuk. Ya. Gitu Bu ya. Jadi pendapat ulama mengatakan diuji, kalau masih fitrah masuk surga, kalau enggak berarti masuk ke neraka, yaitu dengan hikmah Allah. Tapi memang selama hidup dengan hikmah Allah biasanya disampaikan kepada mereka dengan caranya Allah SWT, kita enggak tahu. Makanya ayat tadi sampai ada pendapat ulama dalam pelajaran Tsaqafah Islamiyah, itu ayat yang berbunyi walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, kami telah utus di setiap umat itu. Dan saya bilang umat itu bisa satu orang. Jadi kan rasul diutus kepadanya pasti utusannya Allah, 124 ribu orang datang. Sudah diutus dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, gitu kan. Banyak sekali jumlah itu diutus oleh Allah SWT. Dan mereka itu sebelum Nabi Muhammad itu bertetangga-tetangga. Nabi Lut itu lokasi dakwanya Yordania, Nabi Ibrahim Palestina, satu negeri Syam. Tapi pada saat itu pengikut Nabi Lut yang ada di Yordania tidak ada kewajiban pergi ke Palestina untuk mengikuti risalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau dia meninggal dalam kondisi mengimani risalah Nabi Ibrahim memang ada di Palestina, tapi yang dia terapkan di negara dia syariatnya Nabi Lut, sudah cukup masuk surga. Kalau dia juga mau hijrah ke Palestina, mau ikuti syariat Nabi Ibrahim, boleh. Ya, tidak masalah pada zaman itu ya. Jadi nabi-nabi banyak bertetangga-tangga tuh. Orang bertetangga-tangga, orang saling tahu ini ada nabi sana, oh, ada nabi sana, ada nabi sana. Ya, orang saling tahu. Nah, waktu Nabi Muhammad SAW diutus, Allah umumkan semua. Seluruh alam semesta Allah informasikan. Makanya kisah, masih ingat ya kisah yang Nabi SAW menundukkan hewan. Mukjizat Nabi, masih ingat? Nanti insya Allah pertemuan akan datang di pasal ke-9 saya akan banyak sebutkan mujizat-mujizat Nabi tuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan, di antaranya beliau menguasai hewan. Jadi beliau pernah memasukin sebuah kota, masuk ke dalam kota Madinah dalam satu perjalanan, kemudian beliau melewati suku Najjar. Suku Najjar ini suku dari Ansar yang tinggal di pintu gerbangnya kota Madinah. Begitu masuk Madinah mereka pertama gitu. Ada unta yang lagi ngamuk di situ. Unta jantan. Maka unta ini sama dengan kuda, kalau marah gigit atau nendang, gitu kan? Jabir berkata radhiyallahu anhu, ya Rasulullah hati-hatilah ada unta ngamuk. Maka Nabi SAW di atas untanya berkata, ta'al kesinilah. Unta itu datang sambil menyeret mulutnya ke tanah. Jadi bukan unta itu jalan kepalanya di atas, enggak. Kepalanya diturunin, baru diseret sampai depan Nabi, baru diangkat sama dia sebagai bentuk penghinaan, gitu kan? Lalu Nabi SAW mengatakan, mana tali kekangannya, dikasih diikat. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang melainkan mengetahui aku adalah utusan Allah, kecuali pembangkang dari jin dan manusia. Jadi batu, air, tumbuhan, semua tahu tentang ini adalah Nabi. Ini adalah Nabi, kecuali pembangkang yang adanya dari jin dan manusia. Begitu gambarannya. Baik, ada lagi? Bukan, bapak Nabi itu karena setelah Nabi Ibrahim, kebanyakan yang datang keturunannya Nabi Ibrahim. Ya kan? Nabi Ya'qub, Nabi Ishak, Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf, semua kan di bawah itu nabi-nabi itu banyak anak cucunya dia, termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri. Ya kan? Istrinya dua, Sarah dan Hajar. Dari Sarah ada Ishak, dari Hajar ada Ismail. Dari Ishak ini turun Ya'qub, Yusuf, Daud, Sulaiman, Musa, Isa, ya kan? Semua ini nabi-nabi Bani Israel. Terakhir turun dari Ismail Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan? Berarti dari jalur kedua istri ini semua nabi gitu. Makanya dikatakan bapaknya para nabi. Oh iya. Iya. Sebentar tadi. Jadi yang dimaksud tadi dari turun Nabi Ismail langsung turun Nabi Muhammad, iya. Jadi memang jalurnya di situ. Dari jalur Nabi Ishak itu Ya'qub, Yusuf semua tuh ada banyak, tapi dari Nabi Ismail nanti terakhir baru tutup dengan Ismail, dengan Muhammad SAW. Inilah alasan kenapa orang Yahudi enggak mau masuk Islam. Karena alasannya Yahudi, ini alasan dia ya. Muhammad lahir dari turunan Ismail. Ismail itu ibunya Hajar. Hajar ini bekas budaknya Sarah. Alasan begitu saja, fanatisme keturunan, kebodohan. Hanya karena itu dia bilang dia kami tidak mau beriman pada Muhammad. Ya, jadi itu kita tidak bisa mengatakan kebanyakan nabi turun di Jazirah Arab. Nabi Jazirah itu sedikit sekali, Bu. Jadi nabi-nabi seperti Nabi Ibrahim itu, dia di Palestina. Palestina bukan Jazirah Arab. Palestina, Lut, gitu kan? Kemudian Nabi Khidir di Turki, di atas. Banyak. Jadi nabi-nabi Jazirah Arab itu Nabi Muhammad, gitu kan? Adanya Nabi Saleh, gitu kan? Kemudian adanya nabi yang di wilayah Afrika seperti Nabi Musa, Nabi Syuaib, Harun, itu kan di daerah Afrika kan gitu. Jadi di wilayah Asia sendiri itu wilayah Irak, wilayah Khurasan, itu dulu memang ada gitu kan. Tetapi kita tidak tahu dari 124.000 ini di mana saja lokasinya. Karena yang kita disebutin, yang kita wajib imani 25 dari 124.000 ya, itu udah jembar kemana-mana, itu udah kemana-mana. Makanya kata Nabi SAW, hari kiamat nanti di mahsyar, semua umat akan dibangkitkan dan dihadapannya nabinya, dan nanti akan ada nabi berdiri sendiri, enggak ada pengikutnya. Ada tapi tidak disebutin namanya oleh Nabi Muhammad SAW. Ada nabi nanti berdiri, enggak ada pengikutnya, semua Allah hukum. Karena enggak ada yang beriman pada dia. Ada, tapi enggak disebutin namanya. Memang banyak, banyak. Bahkan para ulama yang saya pernah baca, Bu ya, mereka mengatakan orang-orang Buddha, gitu kan, yang menyembah patung Buddha itu bukan mustahil adalah nabi dulu. Bukan mustahil nabi, tapi mereka terlalu agung-agungkan, akhirnya dibuat patungnya disembah. Seperti kasus orang Nasrani kan, terlalu mengagungkan Nabi Isa berlebihan sampai menganggap anak Tuhan. Makanya kata Nabi SAW, la tatrutni, jangan coba kalian puji-puji saya berlebihan. Kama atratin Nasara ibnu Maryam, sebagaimana orang Nasrani memuji Isa ibnu Maryam. Tapi bilanglah, walakin kulu Abdullahi wa Rasuli, katakanlah Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kalian bilang juga anak Tuhan, berbahaya, bisa kufur. Ada lagi? Ada apa? Coba. Ya. Jadi begini. Tidak semua segala apa yang kita mau tahu itu disesuaikan dengan akal manusia, tapi akal manusia menyesuaikan dengan apa yang ada. Misal gini, ibu lihat minuman, contoh kecil ya, minuman warnanya hitam, akal manusia mengatakan gelap. Misal Tapi kan akal kita tidak pernah tahu rasanya bagaimana kan? Tidak pernah tahu. Akal manusia tidak pernah tahu dari mana asalnya, apa komposisinya. Kalau diminum nanti jadi apa? Tidak pernah tahu. Jadi itu contoh saja bagaimana akal manusia sempit sekali itu. Tidak boleh kita menjadikan akal itu segala sesuatunya. Saya tidak katakan ibu salah, bukan. Tadi pagi ada yang telepon saya, hampir sama saya nasihatin. Jadi dia bilang, Ustaz, kalau misalnya memang ada takdir, Allah sudah tentuin surga dan neraka, lalu apa fungsinya doa? Apa gunanya orang ibadah? Maka yang paling pertama saya nasihatin, saudaraku keluar dulu dari lingkup protes ini. Keluarin dulu diri kita dari situ ya. Karena kalau kita kurung diri kita di protes itu, kita akan muncul pertanyaan banyak. Kenapa ya? Nanti sampai pada tingkat gini, kenapa ya sholat malam itu ada? Kenapa? Allah kan tahu kalau Allah sayang sama kita kan baiknya malam tidur. Tapi Allah suruh sholat, kan gitu. Nanti kita larinya ke pembangkangan dan penolakan, otomatis. Makanya yang kita dahulukan adalah penerimaan, lalu kita mengajak akal kita untuk belajar kenapa. Kan gitu. Minuman tadi, oh warnanya hitam, tapi saya belum tahu rasanya. Kasih pertanyaan kepada akal kita. Kalau mau tahu rasanya, minum, kita tahu. Mau tahu dari apa komposisinya, bertanya. Jadi akal ini kita tuntun. Itulah wahyu yang menuntun. Kalau akal kita biarkan mengontrol, maka kacau semua. Akal manusia kacau. Dia punya batasan. Iya, makanya penanamannya masalah akidah. Allah ada pencipta nak, namanya Allah. Dan Allah yang menciptakan segala sesuatu yang kamu lihat dan kamu tidak lihat. Fitrah anak itu sudah faham. Kalau kita dia tanya apa yang ditanya, kita jawab semampunya. Misal dikatakan Allah ada di mana ibu, ada di langit nak. Allah sudah jelaskan ada di atas langit. Kalau kita bisa tahu ada ayatnya, kayak kita bahas satu pasal pertama iman kepada Allah itu kan banyak nih di buku ini. Ini ayatnya nak, Allah berfirman begini, inilah Al-Quran yang Allah turunkan. Biasanya anak-anak itu enggak kalau masih fitrah jarang sekali membangkang itu, langsung menerima mereka karena memang masih fitrah. Memang masih fitrahnya gitu. Gitu kan? Jadi kita harus mendahulukan penerimaan dan mengajak akal untuk bisa belajar. Tuntun akal kita untuk belajar, bukan tuntun akal kita untuk memimpin. Jadi salah nanti. Orang kalau membiarkan akalnya memimpin, maka dia akan terus protes. Manusia begitu, akal itu begitu. Akal kan itu Allah ciptakan memang untuk mengetahui informasi. Maka dia larinya ke kritik. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa tidak begini? Jawabannya ini tuntunannya, seperti ini. Akal yang ikut. Ya kan gitu. Makanya kita tidak bisa, kalau kita nanti protes tuh. Lalu kenapa? Kenapa ya Allah kasih duhur dan asar berdekatan waktunya kok dua-duanya empat? Kenapa Allah gak kasih satu aja ya? Gitu kan? Udah jam 2 siang sholat 4 rakaat, gak usah duhur, gak usah asar. Kan misal, tuh, Tuhan kita maunya begitu. Akal kita harus mempelajari kenapa Allah kasih untuk tunduk, akal kita untuk tunduk. Lalu akal digunakan untuk memahami tata caranya. Nah itu boleh, ini 4 rakaat, jamnya ini, akal kita digunakan di situ sebagai fasilitas. Bukan akal yang memimpin, karena dia akan protes kenapa ada. Ya, jadi akal digunakan untuk fasilitasnya. Ini 4 rakaat ya, waktunya begini, akal kita diinstruksikan untuk jalan. Gitu kan? Seperti itu caranya. Ada lagi? Baik. Ya? Sudah? Ya? Iya. Baru saya mau bilang, sudah masuk waktu asar. Baik, kita tutup sampai sini. Insya Allah kita akan sambung. Insya Allah. Pertemuan akan datang dengan pasal ke-9. Beriman kepada risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah mudah-mudahan saya diingatkan. Nanti saya akan jelaskan. Pertemuan akan datang mujizat-mujizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada buku juga yang gak tahu saya pernah saya bawa ya, Sahih Mujizat Nabi. Ada buku yang memang saya sarankan ibu-ibu untuk milikin tuh, Sahih Mujizat Nabi. Nah di dalamnya bisa dibaca banyak mujizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih di situ. Jadi keajaiban yang mendukung risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sampai sini dulu. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Kembali saya ingatkan ibu-ibu kalau yang mau ikut untuk infak masjid yang 60 juta di Jawa Tengah itu, kemudian yang mau juga ikut untuk partisipasi dispenser untuk masjid-masjid juga masih terbuka dengan 1,6 juta, 1 juta 600 maksud saya. Juga yang terakhir informasi untuk ikut kurban ya. Untuk ikut kurban di Makassar itu sekarang 1 juta 700 ya. Satu ekor kambing